seputar salatul jamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza sami'tumul iqamata, apabila kalian mendengarkan iqamah, yang dimaksud al-iqamah di sini adalah iqamatus shalah, azan yang kedua yang dikumandangkan oleh seorang muadzin yang menunjukkan bahwa salat akan ditegakkan, di mana seorang muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Idza sami'tumul iqamah, apabila kalian telah mendengarkan iqamatus shalah dikumandangkan, famshu ila shalati, maka berjalanlah menuju salat. Wa alaikumus sakinah wal waqar, dan hendaknya kalian tetap dalam keadaan sakinah dan al-waqar. Sebagian para ulama, mereka tidak membedakan antara kedua lafaz ini, as-sakinah wal-waqar. Mereka mengatakan bahwa as-sakinah dan al-waqar memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang sama, yakni tenang. Hendaknya kalian senantiasa menjaga ketenangan. Namun sebagian para ahli bahasa, mereka membedakan. Dan memang demikian keadaannya. Apabila disebutkan satu kata, lalu kemudian diikutkan dengan kata yang berikutnya, dengan penyebutan waw, as-sakinah, wa al-waqar, maka waw di sini asalnya menunjukkan perbedaan antara sebelum waw dan sesudah waw. Kalau misalnya kita mengatakan jaa zaidun wa amrun, datang Zaid dan Amr, maka Zaid bukan Amr, Zaid bukan Amr. Atau misalnya dikatakan jaa Muhammadun wa Abu Ali, telah datang Muhammad dan Abu Ali, maka asal hukumnya bahwa Muhammad di sini bukan Abu Ali. Abu Ali adalah orang lain. Sebab waw asal hukumnya membedakan antara sebelum waw dan sesudah al-waw, yang disebut dalam bahasa Arab al-mughayarah. Al-waw taqtadhi al-mughayarah. Al-waw itu menunjukkan perbedaan antara sebelum waw dan sesudah waw. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan wa alaikumus sakinata wal waqar, dan hendaknya kalian tetap menjaga as-sakinah wal waqar. Maka mereka yang membedakan antara kata as-sakinah dan al-waqar, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa as-sakinah itu adalah meninggalkan perbuatan sia-sia. As-sakinah, perlahan dalam melakukan gerakan-gerakannya. Ya, tenang. Sedangkan yang dimaksud dengan al-waqar, keadaannya. Ya. Kalau as-sakinah itu adalah gerakan dia ketika berjalan, sedangkan al-waqar itu adalah keadaan orang yang berjalan itu. Misalnya dia berjalan dengan tenang, matanya ditundukkan, suaranya direndahkan, ya, tidak menoleh ke sana kemari. Nah, itu disebut al-waqar. Sedangkan as-sakinah adalah gerakannya ketika dia bergerak, berjalan. Dan sebagian lagi membedakan antara lafaz as-sakinah dan al-waqar. Kalau as-sakinah adalah ketenangan pada anggota tubuhnya, jasadnya. Hendaknya seorang ketika dia berjalan, berjalan dengan tenang. Sedangkan al-waqar adalah sesuatu yang tenang di dalam hati. Sesuatu yang tenang di dalam hati. Ya. Tidak seperti seorang dalam keadaan terkejut. Tidak seperti seorang yang dalam keadaan tergesa-gesa mendatangi salat. Wa alaikumus sakinata wal waqar. Hendaknya kalian senantiasa menjaga as-sakinah wal waqar. Menjaga ketenangan. Yani baik pada gerakan, demikian pula pada keadaan, dan tentunya pada hati seorang. Datangi sholat dalam keadaan tenang, pikiran tenang, tidak dalam keadaan balbalatul afkar, pemikirannya kacau sana kemari, sehingga dapat merusak konsentrasi sholatnya. Wala tusri'u, dan jangan kalian tergesa-gesa pada saat mendatangi salat. Fama adraktum fasallu. Maka apa yang kalian dapati dari salat, maka salatlah. Yani apa yang kalian dapati bersama dengan imam, ikuti. Apa yang dilakukan oleh imam. Wama fatakum fa'atimmu. Dan apa yang kalian tertinggal darinya, maka sempurnakanlah. Muttafaqun alaihi. Wal-lafzu lil-Bukhari. Hadith ini disepakati atas kesahihannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan lafaz hadith ini adalah lafaz yang terdapat dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di dalam hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini, setelah kita mengetahui bahwa hadith ini adalah hadith yang sahih, tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Hadis apabila telah disepakati Bukhari dan Muslim dalam mengeluarkan sebuah hadis, satu riwayat, maka jangan ragu untuk menerima hadis itu. Menunjukkan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya tata cara dan adab berjalan menuju salatul jamaah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah." Apabila kalian mendengarkan iqamatus shalah dikumandangkan. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa iqamatus shalah yang dikumandangkan oleh seorang muadzin di dalam masjid, dia mengumandangkannya dengan suara yang keras. Oleh karena itu orang yang di luar masjid mendengarkan. Ya. Sebab terkadang ada sebagian mereka ketika mengucapkan lafaz iqamatus shalah, maka dia tidak menyaringkan suaranya. Mungkin dengan alasan bahwa yang sholat hanya sedikit, 10 orang, 5 orang. Maka cukup dengan suara yang kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan suara yang kecil, sudah cukup. Padahal yang sunnah, suara itu dikeraskan. Ya, meskipun jumlah jamaah itu sedikit, boleh jadi di sana ada orang di luar yang mereka juga ingin melaksanakan sholatul jamaah dan mendengarkan bahwa telah ditegakkan iqamatus shalah di masjid. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian mendengarkan iqamatus shalah, famshu ila shalah, kalau begitu kalian berjalan menuju salat. Wa alaikumus sakinah wal waqar. hendaknya kalian tenang pada saat mendatangi sholat itu. Tidak tergopoh-gopoh. Tidak terburu-buru. Datangi dengan tenang. Berarti apa? Orang ini berada di luar masjid. Dan dia mendengarkan iqamatus shalah dikumandangkan. Bahkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berpendapat tidak mengapa iqamatus shalah itu di suaranya dikeraskan dengan speaker sebagaimana azan. Tidak mengapa. Agar kemudian orang di luar masjid mereka dapat mendengarkan iqamatus shalah tersebut berdasarkan hadis ini. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sami'tumul iqamah. Apabila kalian mendengarkan iqamatus shalah, maka berjalanlah menuju salat. Ya, ini hendaknya seorang tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak berlari. Wa'alaikumus sakinah wal waqar. Ada sebagian yang berpendapat berdasarkan hadis ini bahwa yang dilarang seorang itu tergesa-gesa apabila qomat telah ditegakkan. Apabila seorang muadzin telah mengucapkan qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, maka yang di luar tergesa-gesa datang. Ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya muadzin masih mengumandangkan azan, itu yang pertama, bukan iqamatus shalah. Lalu kemudian dia berjalan menuju masjid dengan tergesa-gesa. Kata sebagian para ulama, boleh. Karena hadis ini mengatakan yang diperintahkan untuk berjalan dengan tenang itu pada saat iqamatus shalah. Namun ini pendapat yang lemah, ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa seseorang yang hendak mendatangi sholatul jamaah tetap dianjurkan dan diperintahkan untuk mendatangi sholat tersebut dalam keadaan tenang. Tidak tergesa-gesa. Baik pada saat dia mendengarkan azan atau pada saat iqamatus sholat telah ditegakkan. Atau pada saat sholat sedang berlangsung. Atau pada saat sholat sedang berlangsung. Hendaknya seorang tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, idza nudiya lis-salah fa'tuha wa antum tamshun fa'alaikum mustakina. Apabila dikumandangkan azan untuk salat. Di dalam hadis ini disebutkan dikumandangkan azan untuk salat, maka hendaknya kalian mendatanginya dalam keadaan kalian berjalan. Dan jangan kalian berlari. Hendaknya kalian tenang pada saat mendatangi salatul jamaah. Dalam hadis ini disebutkan dikumandangkan azan, bukan iqamatus shalah. Menunjukkan bahwa pada saat dikumandangkan azan pun seorang tidak diperbolehkan tergesa-gesa mendatangi salatul jamaah. Demikian pula disebutkan dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Qatadah rahimahullah taala wa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa pada saat kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa nasma'u jalabah, lalu kemudian pada saat kami sedang mengerjakan salat kami mendengarkan ada suara sendal orang yang melangkah, ya, dan langkah itu kedengaran bahwa orang ini sedang dalam keadaan terburu-buru, tergesa-gesa ketika mendatangi salat al-jamaah. Maka setelah selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masya'nukum. Kenapa kalian? Ini ada apa kalian? Kenapa kok kalian berjalan sampai terdengar suara yang menunjukkan kalian tergesa-gesa?" Maka para sahabat mengatakan, "Istajalna ila shalah. Kami tergesa-gesa untuk mendapatkan salatul jamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'alu. Idza ataitumus shalah fa 'alaikumus sakinah." Jangan kalian melakukan perbuatan itu. Apabila kalian mendatangi salat, maka hendaknya kalian mendatanginya dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati dari salat, salatlah. Dan apa yang kalian tertinggal, maka sempurnakan. Maka hadis-hadis ini, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, menjelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan tergesa-gesa ketika mendatangi salatul jamaah dalam kondisi apapun, tidak hanya pada saat iqamatus salat. Adapun disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, penyebutan iqamatus salat hanya untuk menjelaskan bahwa biasanya kaum muslimin pada saat mereka mendengarkan iqamatus salat ini merupakan tempat yang biasanya mereka tergesa-gesa. Waktu yang sebagian kaum muslim tergesa-gesa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa pada saat ditegakkan iqamatus shalah yang sebagian mereka tergesa-gesa untuk mendapatkan salatul jamaah, maka jangan kalian melakukan hal tersebut. Nah. Maka di dalam hadis ini sebagaimana kita sebutkan, di antara faedah dari hadis ini bahwa seseorang tidak diperbolehkan tergesa-gesa dalam mendatangi salatul jamaah dalam kondisi apapun. Ya. Dalam kondisi apapun. Dan hikmah dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tenang pada saat mendatangi salatul jamaah, di sana kita mendapatkan beberapa hikmah. Di antara hikmahnya, bahwa seorang ketika dia masuk dalam salat, dalam keadaan tenang. Bandingkan apabila kemudian seorang tergesa-gesa. Dia masuk ke dalam salatul jamaah, dan dia sedang salat, dalam keadaan nafasnya terengah-engah. Ya, kenapa? Karena lari. Tergesa-gesa. Iya kan? Sehingga dapat menghilangkan konsentrasi di dalam sholat. Menghilangkan khusyuk. Maka seorang ketika mendatangi sholat dalam keadaan tenang, maka dia mendapati rahah. Benar-benar dia merasakan ketentraman. Siap untuk beribadah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Demikian pula, termasuk di antara hikmahnya bahwa mendatangi sholat dalam keadaan sakinah dengan tenang, ini termasuk di antara sesuatu yang menjadi sandaran di dalam sholat. Ya. Sesuatu yang mengantarkan seseorang kepada sholatul jamaah. Yang disebut al-i'timad. Termasuk di antara sandaran sholat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana ahadukum ya'midu ila sholati fa innahu fi shalah." Dalam riwayat Imam Muslim. Apabila kalian di antara kalian ada yang melakukan sesuatu ya, yang dijadikan sandaran di dalam syariat untuk mengerjakan sholat, maka kedudukannya sama dia sedang mengerjakan sholat. Apabila seorang melakukan sesuatu yang disyariatkan, untuk apa? Sebagai wasilah, sarana untuk mendapati sholatul jamaah. Maka wasilah itu, ketika dia melakukannya dengan cara yang disyariatkan, seakan-akan dia sedang dalam keadaan mengerjakan sholat. Paham hadis ini? Ya. Jadi seorang ketika dia berjalan tenang. Nah, berarti kan dia bersandar kepada syariat. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia bersandar kepada syariat, maka dia berjalan dengan tenang, maka pada saat dia berjalan menuju salat tersebut, dia mendapatkan pahala seakan-akan dia sedang mengerjakan salat. Dia mendapatkan pahala seakan-akan dia mendengarkan, dia dalam keadaan sedang mengerjakan sholat. Berbeda halnya kalau seorang terburu-buru. Seorang terburu-buru menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak menjadikan syariat sebagai sandaran. Maka ini tidak mendapatkan pahala. Jadi ini keutamaannya ma'asyarul khairahimakumullah, bahwa syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kemaslahatan dan hikmah yang dirasakan oleh hamba itu sendiri. Termasuk di antara hikmahnya pula ketika seorang berjalan menuju salatul jamaah dengan tenang, akan semakin banyak langkahnya. Ketika dia berjalan dengan tenang, langkahnya semakin banyak. Berbeda ketika seorang mendatangi salatul jamaah dengan berlari, langkahnya besar-besar. Iya kan? Tapi kalau dia berjalan, langkahnya lebih banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa huttat anhu khathiyah." Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah melainkan diangkat satu kedudukannya dan dihapuskan satu kesalahannya. Semakin banyak langkah, maka semakin besar pula keutamaan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang tinggal jauh dari masjid namun dia rutin mendatangi masjid untuk salatul jamaah. Ya, dia tinggal jauh dari masjid tapi dia rajin mendatangi salatul jamaah. Sebab ada orang yang tinggal jauh dari masjid itu jadikan alasan untuk tidak mengikuti salatul jamaah. Kalau ini musibah. Tapi kalau misalnya dia jauh namun dia berjalan, ya, bahkan terkadang di terik matahari, namun dia melawan itu semua untuk mendapatkan keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan lebih afdal bagi seorang hendak mendatangi salatul jamaah dalam keadaan dia telah bersuci di rumahnya. Jangan dia datang ke masjid dalam keadaan belum bersuci. Namun dia berwudu di rumahnya, bersuci di rumahnya, kemudian dia keluar menuju salat dalam keadaan suci. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan salatul jamaah, salatul jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fa, وذلك ان الرجل اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يخرجه الا الصلاه ولا ينهزه الا الصلاه فانه لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه وحطت عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كانت الملائكه تصلي عليه وتقول اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم اغفر له. Salatul jamaah dilipat gandakan pahalanya daripada dia salat di rumahnya, di pasarnya 25 kali lipat, dalam riwayat lain 27. Kenapa demikian? Sebab seorang ketika dia berwudu dari rumahnya dan dia memperbaiki wudunya berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia keluar menuju masjid. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali untuk mendatangi masjid, salat. Tidak ada yang membuat dia bangkit untuk mendatangi masjid kecuali salat. Maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah melainkan diangkat kedudukannya dan dihapuskan kesalahannya. Sampai dia masuk ke dalam masjid. Ketika dia masuk ke dalam masjid, maka para malaikat senantiasa mendoakan dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, berikanlah salawat kepadanya. Ya Allah, ampunilah dia. Wala yazalu fi salatin man tadhara salah. Dan seorang muslim tersebut dianggap dia tetap mengerjakan salat selama dia duduk di masjid untuk menunggu salat yang berikutnya. Maka keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan semakin banyak dia melangkah, maka semakin besar pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan tidak tergesa-gesa dalam mendatangi salat Ini hukumnya pada seluruh sholat. Dan pada setiap keadaan sholat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh jumhur ulama. Dan itu pendapat segolongan dari para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Thawri. Atta' Ibn al-Munzir. Nah. Dan ada sebagian pendapat yang mengatakan apabila seseorang dikhawatirkan dia tertinggal dari takbir yang pertama, maka tidak mengapa dia tergesa-gesa. Ya, tidak mengapa dia tergesa-gesa mendatangi sholat. Nah, apabila kalau dia berjalan, maka dia tidak mendapatkan takbir yang pertama. Maka hendaknya dia tergesa-gesa, lari atau yang semisalnya. Dan ini pendapat Ishaq bin Rahuyah. Namun pendapat ini menyelisihi dalil. Dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian jelas. Menunjukkan bahwa seseorang mendatangi salat dalam keadaan tenang, dalam kondisi apapun. Ya. Dalam kondisi apapun. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati dari salat? Maka hendaknya kalian mengikuti imam dalam mengerjakan salatul jamaah. Dan di dalam hadis ini pula kita mendapatkan dalil bahwa seorang yang mendatangi salatul jamaah dalam keadaan masbuk, maka dia mengikuti imam dalam kondisi apapun imam itu di dalam sholatnya. Dalam kondisi apapun. Baik imam itu sedang berdiri. Atau imam itu sedang ruku. Atau pada saat dia i'tidal. Atau ketika dia sedang sujud. Atau ketika dia sedang duduk. Apakah duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud. Ketika seorang masbuk ini datang, maka hendaknya dia segera mengikuti imam dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun imam tersebut. Sebab ada sebagian kaum muslimin, kalau imamnya dalam keadaan sujud, maka dia berdiri dulu. Berdiri. Iya kan? Berdiri. Tunggu sampai imamnya berdiri bersama dengan makmum. Atau ditunggu kalau imamnya duduk tasyahud, baru dia mengikuti. Ini keliru. Dan ini menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, dari hadis seorang sahabat dari penduduk Madinah, tidak disebutkan namanya dalam riwayat itu. Namun hadis ini sanadnya sahih. Dari seorang sahabat dari penduduk Madinah. Naam. Bahwa sahabat ini mendatangi salatul jamaah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Maka dia pun mendatangi salatul jamaah dalam keadaan tergesa-gesa. Sampai suara sendalnya didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya, "Man hadzal ladzi sami'tu khafqa na'lihi?" Siapa ini orang yang aku mendengarkan bunyi sendalnya menunjukkan dia tergesa-gesa? Maka sahabat ini mengatakan, "Ana ya Rasulullah." "Saya wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tasna'u." Jangan engkau melakukan perbuatan ini. Nah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Faman wajadani raki'an aw qa'iman aw sajidan falyakun ma'i fi halati allati ana 'alaiha." Barang siapa yang mendapati aku dalam keadaan ruku, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sujud, maka hendaknya dia bersamaku dalam kondisi yang aku pada saat itu berada dalam keadaan tersebut. Maka hadis ini jelas perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa makmum ketika dia mendatangi sholat jamaah, mendapatkan imam dalam kondisi apapun, maka dia segera masuk. Tanpa dia menunggu berdiri sampai imamnya berdiri misalnya. Ini menjelisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salat salam, dia langsung bergabung dalam salatul jamaah. Tentu dia bertakbir terlebih dahulu, takbir yang menunjukkan bahwa dia masuk ke dalam salat, yaitu takbiratul ihram. Kemudian setelah itu takbir intiqal. Misalnya dia mendapati imam dalam keadaan sujud, dia masuk dalam salatul jamaah, maka dia bertakbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ya. Takbir, takbiratul ihram. Sambil dia mengangkat tangan, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu dia takbir untuk sujud, Allahu Akbar. Kemudian sujud. Nah. Jadi dia mengucapkan dua kali takbir. Takbiratul ihram dan takbir untuk berpindah dari satu gerakan menuju gerakan yang lain. Nah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tusri'u. Dan jangan kalian tergesa-gesa ketika mendatangi salatul jamaah. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Ketika menjelaskan tentang adzan yang dikumandangkan untuk salatul Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati apa? Fas'au ila dzikrillah. Wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan adzan untuk salat pada hari Jumat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fas'au. Apa artinya fas'au? Hah? Sa'i. Tahu sa'i? Amalan sa'i. Apa itu sa'i? Hah? Berlari. Berlari kecil. Berlari ya. Ya. As-sa'i bukan masyi, iya kan? Masyi itu berjalan, masyi. Nah, kalau suruh orang jalan, imshi, imshi. Suruh orang jalan, jalan, jalan, imshi. Nah, tapi kalau berlari, iza'a. Nah. Nah, ma'asyar al-khawar rahimakumullah, fas'au ila dzikrillah. Ada sebagian yang menyangka bahwa antara ayat ini dengan hadis yang kita bacakan terjadi kontradiksi. Dalam hadis ini dikatakan wala tusri'u. Jangan kalian tergesa-gesa. Dalam ayat itu dikatakan fas'au. Ya. Fas'au kan disuruh lari. Jawabannya adalah tidak benar menafsirkan fas'au di sini maknanya lari, bukan. Namun yang dimaksud di sini adalah bersegera menuju zikrullah. Meninggalkan jual beli. Artinya segera. Kalau sudah dikumandangkan adzan, tinggalkan jual beli. Beres-beres. Kemudian pada saat mendatangi sholat tetap dalam keadaan tenang. Tidak dalam keadaan berlari atau terburu-buru. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang menjadi pembahasan kita. Yang diperintahkan oleh setiap kaum muslimin dalam kondisi apapun, apakah itu salatul Jumat atau bukan salatul Jumat, mendatangi salatul Jumat dalam keadaan tenang. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fama adraktum fasallu." Apa yang kalian dapati bersama dengan imam, maka sholatlah. Artinya ikuti imam dalam kondisi apapun. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang seseorang yang mendapati salah satu bahagian dari sholat. Apakah dianggap bahwa dia mendapati sholat tersebut atau tidak? Saya beri contoh. Nah, Saya beri contoh. Seseorang datang ke masjid. Lalu mendapati imam duduk di tasyahud yang terakhir. Duduk tasyahud yang terakhir. Apa yang harus dia lakukan? Gabung enggak? Langsung bergabung bersama dengan sholat, bersama dengan jamaah sholat? Iya. Bergabung. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati? Ikuti sholat berjamaah. Nah, akan tetapi seorang yang bergabung bersama dengan imam tersebut di rakaat yang terakhir, apakah dia dianggap mendapati sholat berjamaah itu atau tidak? Nah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah dia dianggap mendapati sholatul jamaah bersama dengan imam atau tidak? Sekedar mendapati salah satu bagian dari sholatul jamaah. Mendapati imam di rakaat terakhir dalam keadaan imam sedang duduk tasyahud. Atau mendapati imam dalam keadaan imam sedang sujud di rakaat terakhir. Atau duduk di antara dua sujud di rakaat terakhir. Apakah makmum tersebut yang terlambat, yang masbuk, mendapat imam dalam keadaan seperti itu teranggap mendapatkan sholatul jamaah atau tidak? Terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa dia mendapati jamaah. Dan ini pendapat dari madhab al-Hanafiyah. Demikian pula madhab Syafi'iyah. Dan salah satu riwayat yang masyhur dari al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa dia tidak mendapati sholatul jamaah itu. Nah, kenapa? Karena dia tidak mendapati rakaat. Sementara persyaratan seorang mendapati sholatul jamaah apabila dia mendapati satu rakaat bersama imam. Misalnya dia mendapati imam dalam keadaan berdiri, sehingga memungkinkan baginya membaca Al-Fatihah dan menyempurnakan satu rakaat. Kalau dia mendapati satu rakaat terakhir bersama imam, maka dia dikatakan mendapatkan sholatul jamaah. Paham ya? Nah, tapi kalau misalnya dia mendapati imam dalam keadaan duduk tasyahud terakhir, maka dia tidak dianggap mendapati sholatul jamaah. Ya, meskipun dia tentu harus bergabung bersama dengan jamaah tersebut, namun dia tidak teranggap mendapati jamaah. Kenapa? Karena tidak mendapati satu rakaat. Nah, dan pendapat ini merupakan pendapat dari madhab al-Malikiyah dan salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad rahimahullah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua ini insyaallah ta'ala adalah pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, sebab Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah." Barang siapa yang mendapati raka'ah, mendapati satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapati salat tersebut. Maka sungguh dia telah mendapati salat tersebut. Berarti apa yang kita pahami dari hadis ini? Kalau dia tidak mendapati rokaat, berarti tidak mendapati sholat. Bisa difahami? Kalau dia tidak mendapati satu rokaat bersama imam, berarti dia tidak mendapati sholatul jamaah. Meskipun dia tetap diperintahkan untuk bergabung bersama dengan imam. Dalam kondisi apapun imam itu. Tapi dia tidak teranggap mendapati salatul jamaah. Dan perselisihan ini akan memberikan pengaruh dalam sebagian hukum. Ya, saya beri contoh. Seorang musafir, dia berangkat ke sebuah negeri, suatu kampung. Lalu dia masuk ke salah satu masjid kampung tersebut dan mendapati imam dalam keadaan duduk pada tasyahud yang terakhir, salat zuhur. Imam sedang salat zuhur. Dia masuk, mendapati imam sudah tasyahud terakhir. Dan dia langsung masuk, bergabung. Setelah imam salat, berapa rakaat yang harus dia kerjakan? 4 rakaat mengikuti muqim atau 2 rakaat sebab dia statusnya sebagai musafir. Jawabannya apa? Hah? 2 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak mendapati 1 rakaat. Iya kan? Mendapati imam dalam keadaan duduk tasyahud terakhir berarti dia tidak mendapati 1 rakaat. Paham ya? Berarti apa? Dia sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Karena dia tidak mendapati jamaah. Ya. Ini berdasarkan pendapat yang kita kuatkan, pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Tapi kalau berdasarkan pendapat yang pertama, pendapatnya Hanafiyah, Syafi'iyah, dia harus sholat 4 rakaat. Karena mendapati salah satu bagian dari sholat berjamaah, meskipun tidak cukup 1 rakaat, maka dia harus dia teranggap bahwa dia telah mendapati jamaah. Bisa difahami? Ini letak perbedaannya. Nah, tapi kalau misalnya seorang musafir mendapati imam sedang berdiri di rakaat yang 4, nah berarti dia mendapati 1 rakaat. Setelah imam selesai salam, dia harus menambah berapa rakaat? 3 rakaat. Kenapa? Dia mendapati salatul jamaah. Ketika musafir ini masuk ke masjid, lalu dia mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dia pun ikut ruku. Setelah imam selesai, itu di rakaat yang terakhir ya. Setelah imam selesai salam, dia harus menambah berapa rakaat? Hah? Berapa rakaat? 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Hah? Dia dapat rakaat enggak itu? Nah, kembali lagi kepada perselisihan yang sebelumnya. Ya. Bagi mereka yang berpendapat mendapati imam dalam keadaan ruku' berarti mendapatkan 1 rakaat. Bagi yang berpendapat demikian. Namun bagi pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak mendapati 1 rakaat, ya, sebagaimana kita telah sebutkan dalil mereka dan itu yang rajih wallahu ta'ala alam, maka dia tidak dianggap mendapati 1 rakaat, maka dia menambah 2 rakaat. Nah, termasuk pula perselisihan mereka dalam hal ketika seorang datang untuk mengerjakan salatul jumaah dalam keadaan dia masbuk, dia mendatangi masjid di hari Jumat, kaum muslimin sedang melaksanakan sholatul jumaah. Dia masuk ke sholatul jumaah, mendapati imam sudah dalam keadaan duduk terakhir. Tasyahud. Atau sujud. Atau duduk di antara 2 sujud. Maka dia mengikuti imam. Setelah imam salam, berapa rakaat yang harus dia kerjakan? 4 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak mendapati sholat jumaat. Maka dia harus mengerjakan apa? Sholat zuhur. Dia harus mengerjakan sholat zuhur. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jelas bagi kita bahwa perselisihan ini memberi pengaruh ya pada beberapa amalan. Nah, maka hendaknya sebelum kita masuk ke pengamalan-pengamalan tersebut, lihat dulu inti permasalahannya itu kemana. Ya. Oh, sebenarnya sumber permasalahannya adalah letak perselisihan para ulama. Apakah orang yang mendapati bahagian kecil dari sholatul jamaah dianggap dia mendapati sholatul jamaah atau tidak? Ah, kembali kepada perselisihan ini. Yang mana yang kita rajihkan antara kedua pendapat ini, maka itu akan memberikan pengaruh pada permasalahan-permasalahan yang kita sebutkan tadi. Dan kita tadi mengatakan bahwa yang rajih dalam hal ini adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak dianggap mendapati salat apabila dia tidak mendapati satu rakaat. Berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapati satu rakaat bersama dengan imam, maka sungguh dia telah mendapati salat itu. Berarti mafhum pemahaman dari hadis ini, kalau dia tidak mendapati satu rakaat, maka dia tidak dianggap mendapati salat tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma fatakum fa atimmu." Apa yang kalian tertinggal dari salat itu, maka sempurnakanlah. Terjadi khilaf pula di kalangan para ulama. Apakah ketika seorang ini masuk dalam keadaan masbuk, bergabung dalam salatul jamaah? Ya. Ketika misalnya dia mendapati imam di rakaat yang ketiga dari sholat zuhur. Rakaat pertama, kedua dia tertinggal. Imam berdiri pada rakaat yang ketiga, baru dia masuk. Nah, ketika dia bergabung bersama dengan imam, yang imam pada saat itu rakaat ketiga, bagi makmum yang masbuk ini, itu rakaat keberapa baginya? Apakah itu termasuk rakaat pertamanya? Ya. Apakah termasuk rakaat pertama atau rakaatnya sama seperti rakaatnya imam? Berselisih para ulama. Jangan dirajihkan dulu. Berselisih para ulama dalam hal ini. Ya. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa dia ketika masuk bergabung bersama dengan imam, maka hitungannya sama seperti hitungan imam. Ya. Hitungannya sama seperti hitungan imam. Dalam artian dia berada di rakaat yang ketiga, kemudian rakaat yang keempat. Setelah imam salam, maka dia tinggal mengqadha rakaat pertama dan kedua. Ya. Ini sebagian pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Rakaat yang pertama yang dia bergabung bersama dengan imam itu adalah awal rakaatnya. Itu adalah rakaat pertamanya. Sehingga ketika dia masuk pada rakaat yang ketiga, mendapatkan bersama imam rakaat ketiga dan keempat, maka pada saat dia menyempurnakan, dia tinggal menyempurnakan rakaat ketiga dan keempat. Ketiga dan keempat. Bukan pertama dan kedua. Dan pendapat ini yang lebih rajih. Yang kedua ini. Bahwa bergabungnya seorang makmum bersama dengan imam, bagi makmum itu adalah rakaat pertamanya. Bagi makmum itu adalah rakaat pertamanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma fatakum fa atimmu." Apa yang kalian tertinggal darinya, dari salat, dari rakaat, sempurnakan. Berarti diperintahkan untuk disempurnakan. Ya. Diperintahkan untuk disempurnakan, menunjukkan apa? Yang pertama kali dia masuk itu adalah rakaat pertamanya. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk disempurnakan. Perselisihan ini itu juga akan memberikan pengaruh dalam sebagian keadaan. Seperti misalnya kita mendapati imam dalam mengerjakan sholatul maghrib. Mengerjakan sholatul maghrib. Kita mendapati imam pada rakaat yang kedua, masbuk. Kita bersama imam rakaat kedua dan rakaat ketiga. Setelah salam, tentu kita berdiri. Tentu kita berdiri. Pada saat kita berdiri, apakah kita dalam posisi rakaat pertama atau rakaat yang terakhir, ketiga? Bagi mereka yang berpendapat bahwa itu rakaat yang pertama, dia harus mengerjakan rakaat yang pertama, berarti dia menjaharkan suaranya. Iya kan? Karena dia dalam posisi rakaat pertama. Seorang mengerjakan rakaat pertama, dia anjurkan untuk mengeraskan suara. Tapi kalau dia dalam posisi rakaat yang ketiga, dan itu yang kuat, insyaAllah ta'ala, maka dia tinggal menyempurnakan dan rakaat ketiga hukumnya di sir, tidak dikeraskan suara. Jadi memberikan pengaruh. Nah, yang jelas ini dua perselisihan dan yang rajih bahwa rakaat yang bersama imam itu adalah rakaat pertamanya. Dalam keadaan bagaimanapun imam. Ya. Dan diperintahkan bagi makmum mengikuti imam. Jadi meskipun itu ada rakaat pertama kita, kita tetap duduk bersama imam ketika imam duduk tasyahud. Tetap. Namun setelah selesai bersama imam, maka kita mengerjakan rakaat yang tersisa, bukan yang pertama. Yang tersisa. Ada sebagian, ya, ada sebagian kaum muslimin, dan itu saya saksikan sendiri, mereka ketika masbuk, maka mereka mengikuti imam. Mereka mengikuti imam. Misalnya, mereka masbuk pada sholatul maghrib. Masuk di rakaat yang kedua. Masuk pada rakaat yang kedua. Maka dia mendapati imam di rakaat yang kedua dan ketiga. Ketika imam salam, dia ikut salam. Ketika imam salam, maka dia ikut salam. Setelah salam, baru dia berdiri. Mengerjakan rakaat yang pertama. Ya. Setelah dia mengerjakan rakaat yang pertama, ya, sampai sujud pertama, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua, ya. Setelah bangkit dari sujud yang kedua, sudah selesai. Nah. Ya, sudah selesai. Nah. Langsung zikir. Ya, jadi tidak ada penutupnya karena penutupnya sudah terlebih dahulu, salamnya sudah. Ini saya tidak tahu perkataan ulama yang berpendapat seperti ini. Nah. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan as-salatu miftahu at-takbir wa na'am. As-salatu miftahuha at-takbir wa ikhtitamuha at-taslim. Salat itu ya pembukanya adalah takbir, takbiratul ihram, dan penutupnya adalah salam, ikhtitamuha at-taslim. Setelah seorang mengucapkan salam sudah selesai. Nah, kecuali seorang dalam kondisi sahu, ada hukum tersendiri. Nah, namun kalau dia sadar, maka dia tidak boleh mengikuti imam salam. Ketika imam salam, maka dia harus berdiri, lalu kemudian menyempurnakan sholatnya. Nah, saya kira sampai di sini ya kawan, yang kita jelaskan dari kandungan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga apa yang kita jelaskan beri manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.